إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله، يوم berikutnya dari pembahasan akidah wasatiyah adalah ucapan Rasulullah SAW يقول تعالى يا آدم ويقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. Masih pembahasan tentang sifat-sifat Allah, tetapi dari hadis. Di antaranya hadis yang muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim, dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik, maka Adam menjawab labbaika wa sa'daik. Kalimat labbaik ini adalah kalimat yang paling baik ketika dipanggil. Kalimat labbaik maknanya adalah aku penuhi panggilanmu dan aku siap untuk mentaati perintahmu. Ini makna labbaik. Wa sa'daik juga hampir sama dengan kalimat labbaik, yakni aku memenuhi apa yang kau sukai, yakni aku akan menuruti apa yang kau suka. Labbaik wa sa'daik. Fayunadi bisautin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayunadi bisautin, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam dengan suara yang didengar oleh Adam. Makanya Adam menjawab dengan kalimat labbaik. Ini kata Rasulullah SAW, Allah memanggil Adam dengan suara yang didengar. Innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu, an tukhrija min dzurriyyatika ba'than ilan nar. Allah memerintahkan kepadamu untuk mengeluarkan dari punggungmu calon-calon neraka. Ba'than ilan nar artinya golongan ahli neraka. Min dzurriyyatik, dari keturunanmu. Demikian riwayat yang muttafaqun alaih. Dan juga ada riwayat dengan kalimat ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali nanti akan diajak bicara oleh Rabbnya. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman, dan tidak ada antara Allah dengan dia penterjemah. Artinya langsung diajak bicara. Ini pun masih mendukung sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Sudah dibahas ayat-ayatnya ketika kita membahas dalil-dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil dari hadis yang sahih bahwasanya Allah memanggil Adam dengan suara, dan juga nanti setiap manusia akan diajak bicara langsung tanpa penterjemah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras dalam syarahnya, qala fi hadainil haditsain itbatul qawli wan nida wa taklimillahi azza wa jalla. Ini adalah sebagai dalil, dua dalil penetapan ucapan Allah Subhanahu wa taala, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad sabaqa anna an-nabiyya anna bayyanna madhab ahli sunnah wal jama'ah fi dzalik. Dan kita alhamdulillah sudah lewat pembahasannya tentang madhab ahli sunnah dalam masalah ini. Artinya ahli sunnah berpendapat bahwa Allah memiliki sifat kalam dalam keadaan menyatakan tidak sama dengan makhluknya, dalam keadaan menyatakan bila kaif tanpa pertanyaan kaif, karena tidak mungkin kita tahu kaifiahnya. Tetapi yang jelas di sini diberitahu lagi satu faedah bahwa pembicaraan Allah itu didengar, ada artinya ada suara. Wa annahum yu'minuna bi anna hadhihi sifatu af'al lahu subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat merupakan sifat af'al atau dengan istilah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah Allah subhanahu wa ta'ala tabi'ah li masyiatihi wa hikmatih. Namanya sifat fi'liyah itu berkaitan dengan masyiat, dengan kehendak. Kapan Allah kehendaki, Allah bicara. Dan kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak bicara. Wa annahum yu'minuna بأن هذه صفة أفعاله سبحانه وتعالى تابعة لمشيئته وحكمته فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم. Ini semua kalimat-kalimat yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Yani Allah Subhanahu wa taala berbicara, memanggil. Wayunadi dengan fi'il mudhari', memanggil. Wa kallama, mengajak bicara. Wayukallimu dengan mudhari'nya. Wa anna qawlahu wanadahu wa taklimahu, demikian pula kalimat qawlahu, ucapannya. Wanadahu wa taklimahu innama yakunu bihurufin wa aswatin yasmauha man yunadihi wa yukallimu. Dan juga kita mendapatkan pelajaran bahwasanya ucapan Allah, panggilan Allah adalah dengan suara-suara yang didengar dan dengan huruf-huruf yang dipahami. Bahkan disebutkan ketika bicara dalam Al-Quran, disebutkan Quranan Arabiyah, artinya berbicara dengan huruf-huruf yang bisa dicatat pembicaraannya, yaitu kalimatnya. Tapi seperti apa suaranya itu yang dikatakan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Bahkan para malaikat pun tersungkur, tidak semuanya sanggup mendengar ucapan Allah SWT, kecuali orang yang dikehendaki Allah dan orang yang diajak bicara atau malaikat yang diajak bicara. Maka ketika itu Musa alaihi salam berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberi oleh Allah kekuatan untuk mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Selebihnya nabi yang lain melalui perantaraan Jibril. Tetapi nanti di akhirat tidak seorang pun kecuali diajak bicara langsung. Berarti Allah takdirkan mereka semuanya bisa sanggup untuk mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza raddun 'ala al-asy'ariyah fi qawlihim. Berarti hadis ini sebagai bantahan terhadap Asy'ariyah yang mengatakan bahwa kalamahu qadim, bahwa Allah Subhanahu wa taala pembicaraannya itu sudah dulu, sudah ada sejak dulu. Wa innahu bila harfin wala saut. Jadi ucapan Allah itu tanpa suara, tanpa huruf katanya. Dan sudah ada sejak dulu. Hanya Allah takdirkan ini paham, langsung paham. Fulan paham, langsung paham. Enggak ada ucapan dengan suara dan sebagainya. Maka ini adalah perakiraan mereka yang salah. Artinya mereka tidak punya sandaran kecuali dzan. Kayaknya begini, mungkin begitu. Sama sekali tidak memiliki dalil. Adapun dalilnya sangat jelas di sini disebutkan nada apa yunadi bi sautin katanya. Nabi adalah manusia yang paling paham dan hadisnya muttafaqun alaih. Dan tidak mungkin ada yang berani menentang hadis yang muttafaq alaih kecuali ahlul bidah. Kecuali ahlul dalal. Yaitu orang-orang yang dalam keadaan tidak mengerti tentang kedudukan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mereka adalah ahlul dalal, ahlul bidah. Karena mereka menentang hadis-hadis yang sahih seperti hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan muttafaq alaih, sepakat keduanya atas kesahihan hadis ini. Tetapi mereka karena pemahaman yang keliru, maka mereka berupaya untuk menafsirkan sendiri sesuai dengan pemahaman yang salah dan kemudian menolak hadis yang sahih. Allah tidak berbicara seperti kita. Allah tidak mungkin berbicara dengan suara seperti kita. Kalau berbicara ada suaranya, ada hurufnya. Tidak mungkin. Allah kalau berbicara itu, ya tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Tahu-tahu yang diajak bicara paham. Itu saja. Ini tidak dikatakan kalam. Tidak disebut sebagai qaul. Apalagi nida. Nida itu artinya kan panggilan. Ya Adam seperti tadi panggilan. labbaik wa sa'adik. Tidak mungkin tanpa suara. Apalagi ternyata lafaz dari Nabi mengatakan fanada bisawt atau fayunadi bisawtin. Allah memanggil dengan suara. Maka cukup jelas dalil-dalil ahli sunnah dan menunjukkan penyimpangan kaum Asy'ariyah. Wa qad dalla al-hadits tsani ala annahu subhanahu wa ta'ala sayukallim jami'a ibadihi bila wasfa. Dan hadis yang kedua memberikan faedah bahwasanya setiap manusia pasti akan diajak bicara oleh Allah tanpa perantara. Wa hadza taklimun 'am, dan ini adalah taklimun 'am, pembicaraan Allah untuk umum, semua orang diajak bicara. Karena taklimuhu muhasabah fahuwa yashmulu al-mu'min wal kafir. Karena pembicaraannya adalah pembicaraan yang merupakan hisab, pertanyaan tentang hitungan amal, maka tentunya umum, mukmin maupun kafir diajak bicara. Yani apakah engkau melakukan demikian, apakah ada yang kau ingkari demikian, ini semua akan dibicarakan oleh Allah SWT dan akan ditanyakan langsung kepada setiap manusia. Berarti pembicaraan ini am. Kalau pembicaraannya am, tidak memiliki maziah, tidak memiliki istimewaan. Beda dengan orang yang diajak bicara di dunia langsung oleh Allah SWT. Itu keistimewaan. Tidak ada yang diajak bicara langsung kecuali Nabi Musa alaihissalam. Maka Musa dikenal dengan Kalimur Rahmat. Kalimur Rahmat adalah julukan yang bagus, yang memuliakan Nabi Musa dan menunjukkan keistimewaannya. Kalimur Rahmat, orang yang diajak bicara oleh Allah SWT. Tapi ketika hari kiamat nanti semua diajak bicara, maka itu pembicaraan yang am, yang tidak memiliki mazhab apa-apa. Karena mukmin diajak bicara, kafir pun diajak bicara. Orang yang baik diajak bicara, orang yang jelek pun diajak bicara. Walainna fihi qaluhu ta'ala wa la yukallimuhumullah li'anna al-manfi huna huwa at-taklim bima yasurru al-mukallam. Dan tidak bertentangan dengan kalimat wala yukallimuhumullah. Ini ketika bicara tentang masalah orang yang isbal, orang yang musbil, orang yang manan, yang menjual dengan sumpah palsu. Dikatakan dalam Rasulullah SAW, Allah tidak akan bicara, ajak bicara mereka. Tidak diajak bicara mereka dengan pembicaraan yang menggembirakan. Tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang menggembirakan. Adapun pembicaraan yang membuat mereka sengsara, yang memberikan mereka tersiksa, maka mereka akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, diungkit semua dosa-dosanya sehingga mereka tambah menyesal, tambah menyesal, tambah menyesal. Maka tidak ada pertentangan antara keduanya. Karena ada taklimul am, ada taklimul khas. Pembicaraan Allah untuk yang umum dan pembicaraan Allah yang khusus. Kalau pembicaraan yang umum adalah hisab, maka semua akan diajak bicara untuk dalam rangka hisab. Tetapi pembicaraan yang khusus hanya akan Allah ajak bicara orang-orang beriman saja. Yang tidak beriman Allah tidak berikan pembicaraan. La yukallimuhumullah, Allah tidak akan bicara mereka, tidak akan ajak bicara mereka. Sehingga kalimat salamun min Rabbir Rahim, ada salam, pembicaraan salam, semoga keselamatan dari Allah Rabbur Rahim kepada siapa? Orang beriman saja, orang kafir tidak akan disebut dengan salam. Tidak akan diberi salam, tidak akan diajak bicara. Wa yuqabiluhu taklimuhu subhanahu wa ta'ala li ahli jannah taklima mahabbatin wa ridwanin wa ihsan. Demikian pula pembicaraan Allah terhadap penduduk surga. Pembicaraan dengan keridhaan, maukah aku tambah? Pembicaraan dengan keridhaan, dengan kecintaan, dengan ihsan. Ini semua hanya khusus untuk ahli surga dan orang-orang yang tidak berhak tidak akan diberi. Karena ini adalah taklim khas, pembicaraan khusus. Ikhwan ibn a'azakumullah, seperti pembicaraan am adalah ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia, berimanlah. Tentunya disampaikan pada seluruh manusia. Panggilannya pun wahai manusia. Tetapi ketika ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima akan Allah ajak bicara dengan pembicaraan yang menggembirakan nanti dalam jannah. Sedangkan yang menentang, maka dia nanti dalam hisab akan sengsara. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harraj bahwa taklim ada dua, taklim am dan taklim khas. Wallahu ta'ala a'lam.